cahayanya tenang. Berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang. Berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan.

seketiku hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kota sejuta mimpi, aku datang menghampirimu, ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat, kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja, aku hitam, kau pun hitam, hati teman lebih dari sekedar materi. Jangan pernah lepaskan bila pun mulai lelah, lelah rasa bersinarkan. Lama sayangku, jangan pernah lepaskan bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu. Kau pun selalu menyanjungku, aku dan kamu darah abadi. Demi bermain bersama, kita ruangkan segalanya. Merdeka kita, kita merdeka. Lama sayangku, jangan pernah lepaskan bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu. Menemukan hatinya.

jadi pejantan tanganmu. Mungkin terlalu lama aku telah bersembunyi. Menatap matahari pun aku tak mampu. Udara malam pun terlalu menusuk pantatku. Di persembunyian aku menari. Di persembunyian aku menyanyi. Pejantan tanganmu. Tercipta untukmu, hanya saja aku tak bisa mengungkapnya kepadamu. Na na na na, ajari aku untuk jadi pejantan tanganku. Mungkin terlalu lama aku telah bersembunyi. Menatap matahari pun tak mampu. Udara malam pun terlalu menusuk mataku. Di persembunyian aku menari. Di persembunyian aku menyanyi. Pejantan tangguh. Kehidupan yang lain. Hey, itulah